Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun. Oke, Pa. Yeay. Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash. Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh. Tapi jadi kotor, Pa. It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.